بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا باب yang menjelaskan tentang seseorang yang mengulangi pembicaraannya apa yang dia sampaikan salatan tiga kali liyufhama minhu au liyufhama anhu agar bisa dipahami, biar bisa lebih jelas apa yang diucapkan dan disampaikan oleh orang tersebut. Seseorang menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi atau hadis, maka ketika dikhawatirkan bahwa imma yang pertama dari sisi suara kurang jelas atau kemungkinan kedua dikarenakan pembahasannya yang membutuhkan lebih fokus misalnya maka disukai untuk dia mengulangi apa yang dia sampaikan mengulangi penyampaian tersebut tiga kali. Faqala ala wa qawla zur. Ini hadis, potongan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Di antaranya menyebutkan ala wa qauluz zur. Ketahuilah ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur. Ucapan dusta, ucapan mengada-ngada, persaksian yang mengada-ngada, persaksian dusta. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam mengulang-ulang dalam rangka untuk tanbih bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele. Maka disukai bagi seseorang, entah dia seorang pengajar atau seorang khatib atau seorang guru dan yang lainnya ketika menyampaikan sesuatu atau memberi informasi untuk kemudian dia mengulangi tiga kali. Waqala Ibnu Umar dan juga potongan dari hadis Ibnu Umar tentang kisah Hajjatul Wada di Haji Al-Wada, haji perpisahan, haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di tahun ke-10 dari hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam khutbah tersebut beliau terakhirnya menyebutkan hal balagtu, hal balagtu, hal balagtu. Apakah aku sudah menyampaikan? Bertanya kepada para sahabat. Kemudian dijawab oleh para sahabat, "Naam." Sembari mengatakan Allahumma syahad. Sembari menunjuk ke atas, "Ya Allah, persaksikanlah bahwa sungguhnya aku telah menyampaikan." Rasul alaihi salatu wasalam mengulangi tiga kali. Nah. Qala haddatsana Abdah. Abdah huwa Ibnu Abdillah As-Saffar. Qala haddatsana Abdus Samad wa Abdus Samad bin Abdul Waris. Abdus Samad Ibnu Abdul Waris. Qala haddatsana Abdullah Ibnu Al-Musanna. Qala haddatsana Tsumamah Ibnu Abdillah. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan sekarang urutan rijal hadas sanad. Terkhusus dari Abdullah ibn al-Musanna. Abdullah ibn al-Musanna berarti bapaknya siapa namanya? Babat Abdullah ibn al-Musanna siapa bapaknya namanya? Hah? Enggak, kalau ini harus tahu. Enggak usah terlalu takut, yang tenang. Segala sesuatu dihadapi yang tenang. Nah. Abdullah bin Musanna berarti bapaknya siapa? Namanya siapa bapaknya? Hah? Muhammad bin Musa, siapa nama bapaknya? Hah? Musa. Tapi jangan terburu-buru mengatakan enggak tahu. Nah. Jadi ini sekarang Abdullah Ibnu Musanna, ya. Abdullah bin Musanna. Berarti bapaknya namanya Al-Musanna. Hadzal Musanna Ibnu Abdillah bin Anas. Al-Musanna hadza Ibnu Abdillah Ibni Anas. Berarti yakni Anas bin Malik. Nah. Berarti Musanna ini apanya Anas? Hah? Cucu. Nah. Antum perhatikan sekarang. Yang berikutnya Tsumamah. Tsumamah Ibnu Abdillah Ibni Anas Ibn Malik. Baik. Tsumamah Ibnu Abdillah Ibni Anas. Berarti Tsumamah ini apanya Abdullah Ibn Musanna. Paman, am, ya. Nah, antum perhatikan, luar biasa. Ad-Dar suatu keluarga, keluarga besar para ulama, Anas bin Malik. Nah, cucunya Tsumamah, memiliki cucu salah satunya di antaranya Tsumamah, seorang alim, hadis. Kemudian memiliki keturunan lagi di bawahnya, berarti apa kalau di bawahnya cucu apa? Cicit. Hah? Apa istilahnya? Betul, cicit. Nah. Wa muhaddis. Allahu Akbar. Untuk memperhatikan bagaimana generasi dari generasi dari generasi sudah lewat bersama kita, bagaimana seorang sahabat memiliki anak tabi'in. Dianya sahabat, orang tuanya sahabat, kakeknya sahabat, atasnya kakeknya sahabat. Artinya bukan perkara mustahil untuk menjadikan atau kita memiliki generasi-generasi yang saleh, dzurriyah salihah. Nah, berawal dari diri kita. Artinya kita memulai dari diri kita. Jadi kurang tepat. Ketika ada seorang al-ab, seorang bapak, seorang ibu, untuk mengatakan, duh, mudah-mudahan anakku menjadi soleh, jangan seperti anak. Kenapa anak? Ada apa dengan anak? Kondisinya seperti ini. Ya berusaha. Kalau memang kondisinya lemah, atau dia merasa kurang dalam ilmu agama, berusaha. Jangan kemudian akhirnya mengandalkan anaknya. Memang betul anak sang buah hati, ini modal utama kita. Tetapi bukan berarti kemudian kita yang masih hidup, itu kemudian lebih memfokuskan dan memprioritaskan keturunan kita. Tidak. Diri-diri kita yang lebih jauh kita utamakan dibandingkan siapapun juga. Keselamatan diri kita. Nah, ada apa kita mementingkan anak untuk kemudian kita tidak memperhatikan diri kita? Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Yang pertama disebut ku anfusakum, baru kemudian wa ahlikum. Jagalah diri-diri kalian. Baru kemudian wa ahlikum dan keluarga. Sehingga mentalitas untuk kemudian mengatakan pasrah dengan atau menyerah dengan kondisi dirinya yang kurang dalam permasalahan ad-din, bukan permasalahan dunia. Permasalahan dunia labas, enggak ada masalah. Bahkan ketika kurang dalam permasalahan dunia ada hikmahnya yang besar. Nah, orang fakir miskin itu mayoritas penghuni surga. Orang fakir miskin masuk dahulu ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Kekurangan dalam dunia alhamdulillah. Tapi an-naqsu fid-din, kekurangan dalam agama ini harus ditutupi. Ini harus segera dicarikan solusinya. Ini harus dikejar. Seperti itu. Wa anak pun juga jangan sampai terlalaikan. Tetapi jangan lupa bahwa kita selama kita masih hidup, kita memiliki kewajiban yang paling wajib adalah diri kita. Bukan anak dan keturunan. Syahidnya di sini kita mulai dari diri kita. Untuk kemudian meneruskan kesalehan atau bahkan lebih dari itu kepada generasi-generasi di bawah kita. Nah, antum perhatikan bagaimana Anas bin Malik memiliki keturunan yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama sallama salatan. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam idza ketika salam melakukan salam tiga kali. Jumhur ulama membawa makna tiga kali ini mimbab al-istidzan. Ya. Nah, artinya ketika kita meminta izin masuk kepada satu kaum, masuk kepada satu rumah, masuk kepada satu majelis, itu disukai untuk kemudian izin dengan salam. Sekali, dua kali, tiga kali, selesai. Nah, setelah itu sudah, jangan memaksakan diri. Tuan rumah punya hak untuk tidak mempersilahkan orang ketika datang mau bertamu untuk kemudian tidak mempersilahkan masuk. Nah, dan jangan yang bertamu merasa kemudian sang tuan rumah tidak mau atau diacuhkan atau tidak. Nah, kecuali sebelumnya ada izin, ada janji tertentu dan yang lain. Ini perkara lain. Banyak dari kita bertamu ke rumah orang, salam tiga kali, merasa yang di dalam rumah ada, kemudian bertahan. Ada, tidak ada, sudah selesai. Nah, tidak ada masalah. Karena memang mungkin di dalam rumah lagi ada kegiatan, aktivitas, atau butuh istirahat. Atau ada hal-hal yang lainnya memang tidak memungkinkan sang tuan rumah untuk menemui tamunya. Nah, ini mengingatkan kita juga pada suatu permasalahan terkait dengan al-izin. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, innama ju'ila al-isti'zan, dalam riwayat yang disebutkan, innama ju'ila al-iznu min ajli al-basar. disyariatkannya meminta izin mengucapkan salam atau mengetuk pintu dan yang lainnya, ini min ajli al-basar, agar orang yang bertamu atau minta izin tersebut tidak melihat hal-hal yang ada di dalam rumah, sehingga kekeliruan besar ketika seseorang mendatangi rumah saudaranya dalam kondisi rumah tersebut, terkhusus rumah tersebut adalah rumah yang tertutup, kemudian pintunya terbuka, kemudian dia masuk ke pintu tersebut walaupun itu bukan pintu rumah atau dalam rumah, sekedar pintu teras dan yang lainnya, tetapi selama kita mengetahui bahwa teras tersebut tertutup, tidak boleh untuk kemudian seorang masuk. Nah, innama ju'ilal idnu li ajli al-basar. Makanya datang dalam riwayat yang lain yang disahihkan para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ala babi qaumin lam yastaqbil min tilqa'il wajh. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam apabila datang kepada rumah satu kaum, satu keluarga, rumah seseorang, tidak kemudian menghadap ke pintunya. Nah, tapi menghadap yaminan wa yasaran, tidak langsung menghadap pintunya. Ini pintu, salam atau tidak. Tetapi ke kiri dan ke kanan atau ke arah lain yang intinya tidak menghadap pintu. Mengapa? Min ajli al-basar. Nah, banyak hal-hal yang ada di dalam rumah yang tidak layak untuk diketahui dan dilihat orang luar selain orang rumah. Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mempersilahkan menghalalkan bagi seseorang yang apabila rumahnya, kediamannya, tempat tinggalnya, walaupun tidak memiliki pintu atau sitar yang tertutup, walaupun untuk kemudian apabila ada seseorang yang masuk atau melihat ke dalam rumah tersebut, untuk kemudian ditusuk matanya. Dalam riwayat yang disebut oleh sahih dari hadis Abi Hurairah fi marwahul Bukhari wa Muslim, nah, man ittala'a ala baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum an yaqau 'aina. Man ittala'a, barang siapa yang muncul melihat ala baiti qaumin, kepada rumahnya satu kaum, rumahnya satu keluarga, rumah saudaranya, bighairi idznihim, tanpa seizin mereka, sang pemilik rumah, faqad halalahum halal. Bagi mereka, pemilik rumah, satu kaum tersebut, untuk apa, ditusuk matanya orang. Nah, istilahnya kalau orang Jawa, diculek. Iya, bukan hanya sekedar dengan tangan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah seseorang mengintip. Ada lubang. Kemudian ada seorang mengintip ke dalam lubang tersebut, melihat ke dalam rumah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketika mengetahui melihat orang ini, lau a'lamu annaka tandur. Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang memegang al-midra. Al-midra ini sesuatu untuk menggaruk, alat untuk menggaruk. Lau a'lamu annaka tandur la ta'antu bihi fi 'aini. Kalau seandainya aku mengetahui tamu ini tadi melihat aku dalam rumahku, aku tusuk matamu dengan alat ini. Nah, barakallahu fikum. Antum tahu ketika mata ditusuk konsekuensinya apa? Bisa buta, artinya bisa cacat seumur hidup. Di sini kita mengetahui bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang ringan. Sampai seorang boleh matanya, artinya membawa konsekuensi matanya bisa cacat, ini bukan permasalahan yang ringan. Nah, bukan permasalahan yang remeh. Seperti itu. Padahal kita mengetahui harga sebuah mata seorang muslim 50 ekor unta. Apabila mata tersebut mata yang muhtaromah, mata yang artinya memang tidak bersalah. Nah, seseorang melukai saudaranya, memukul saudaranya sampai satu matanya rusak, maka diatnya itu 50 ekor unta. Berapa kira-kira? Satu ekor unta kurang lebih 20 juta, 25 juta. 20 juta kali 50. 1 miliar. Kurang lebih ya. Nah, ini ketika mata tersebut muhtaromah, berharga. Tapi ketika anggota tubuh kita melakukan jarimah, melakukan pelanggaran, mukhalafah, maka atau khainah, selesai. Sebagaimana tangan, ketika mencuri, dipotong tangannya, tidak ada harganya, tidak berarti. Tapi ketika tangan tersebut tidak melakukan apa-apa, apabila ada saudaranya yang menciderai tangan tersebut sehingga kehilangan fungsinya, maka tangan tersebut berharga 50 ekor unta. Tetapi ketika tangan tersebut berkhianat dalam melakukan pencurian, tidak ada harganya sama sekali, dipotong. Maka sama dengan mata. Barakallahu fikum. Maka ini yang berkaitan dengan al-isti'dzan. Nah, hati-hati ketika kita, artinya ini termasuk dari dosa besar. Nah, untuk kemudian kita bertamu kepada seseorang dan memang bukan bagian dari adab. Ya. Maaf-maaf saja ketika bertamu terus apa ini istilahnya celingak celingu ini apa ini? Tahu entar ya, maaf aja ngelihat. Nah, esenal adab kan. Bukan termasuk bagian dari adab. Seperti itu. Hatta kita tahu ada orang di dalamnya. Kemudian dia dibukakan pintunya, ya sudah selesai. Haknya dia untuk tidak membukakan pintunya. Makanya ini bab al-isti'dzan. Tahu isti'dzan, meminta izin. Tidak diizinkan, ya sudah. Datang riwayat ini latifah, sesuatu yang tidak dibenarkan terjadi memang bukan untuk dicontoh, tapi bagaimana hirs dari para ulama untuk mendapatkan hadis. Ada Abdullah ibnu Matar bersama sahabat, bersama kawan-kawan yang lain mendatangi rumah Sufyan ibnu Uyainah. Datangi rumah Sufyan ibnu Uyainah, meminta izin, kemudian tidak dibukakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, dibiarkan, tidak diladeni tamunya tersebut, dan itu haknya, hak tuan rumah. Nah, maka akhirnya sebagiannya mengatakan kepada yang lainnya, udkhul, masuk, nahjum alaih, masuk sudah, biar sampai kita nanti bahasa kasarnya nahjum alaih, kita serang, artinya. Nah, sampai pintunya rusak, masuk dalam kondisi mereka mendapati Sufyan ibn Uyainah sedang duduk, ya biasa, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sekarang sudah tidak melakukan aktivitas yang lainnya yang sifatnya privasi, entah bersama keluarganya atau sedang ada keluarganya. Ketika mengetahui ini, maka kemudian Sufyan ibn Uyainah marah, kemudian menyebutkan sanadnya. Qala haddatsana fulan an fulan an fulan hadis ini. Nah, tapi dalam riwayat yang lain. Nah, dapat satu hadis dengan sanadnya, dapat satu hadis. Kemudian kata mereka, ya Aba Muhammad, nadimna. Oh, ya Aba Muhammad, taubat, kita sudah taubat. Afwan, tak maaf, taubat. Sebuah satu hadis dibawakan lagi sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadamu at-taubah. Yang namanya penyesalan itu taubat. Ukhruju. Dia kalau memang benar kalian menyesal, bertaubat, ya sudah. Yang namanya taubat ya harus melepaskan dari kemaksiatan tersebut. Nah, ini orang masuk ke rumah Sufyan tanpa izin. Taubatnya berarti apa? Suruh keluar. Keluar akhirnya dapat dua hadis dengan sanad. Barakallahu fiikum. Marah, tapi syahnya di sini itulah izin. Ya, barakallahu fiikum. Qala wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Apabila berbicara dengan sebuah kalimat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengulanginya tiga kali. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz di sini tentang permasalahan sanad ini sekedar faedah. Ketika menyebutkan al-musanna wal musanna Walid Abdullah huwa bidammil mim wa fathil musallasah wa tasdidin nun al-maftuha. Antum kalau membaca dalam kitab tarajim, kitab-kitab biografi atau kitab-kitab hadis atau fikih, begini caranya para ulama mendobtul kalimat agar kalimat itu bisa dipastikan kebenaran rangkaian huruf dan kata-katanya, hurufnya seperti ini caranya. Baik, di sini al-musanna. Nah, kemudian ulama menjelaskan apa itu, bagaimana lafaz al-musanna. Al-musanna huwa bidommil mim, mimnya berdommah, al-mu. Paham ya? Mim pertama berdoma, berarti mu dibacanya. Wa fathil musallasah, dan berfathah al musallasah, musanna. Setelah mim huruf apa? Hah? Sa titik tiga al musallasah. Nah, ini istilahnya. Nah, wa fathil musallasah, berfathah yang musallasah. Dari sini kita ketahui bahwa huruf setelah huruf mim itu adalah harokatnya fathah dan bukan ta atau ba atau bukan ta ataupun nun. Ya, bukan ta ataupun nun. Karena nun dan ta dengan sa itu sama. Yang membedakan adalah titiknya, jumlah titik. Nah, wa tasdid an-nun al-maftuhah, dan nunnya bertasdid dan berfathah. Ini cara dengan itu para ulama menjaga lafaz-lafaz Arab. Lafaz-lafaz bahasa Arab, lafaz-lafaz istilah-istilah hadis, istilah-istilah atau nama-nama muhaddisin dengan seperti ini. Ini kelebihannya tulisan atau bahasa Arab. Nah, karena kalau sekedar tulisan biasa wajar salah ketik, salah tulis, ya kan? Dan ini masih terjadi sekarang sampai di zaman ini. Nah, dalam bahasa apa saja? Entah tulisan Indonesia, tulisan Inggris, tulisan apa saja? Jawa, ataupun tulisan Arab. Tapi antum perhatikan bagaimana mereka para ulama jerih payah mereka dalam menjaga agama ini, bahkan sekedar penulisan agar tidak terbolak balik. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini faedah sehingga antum ketika nanti Allah mudahkan kita semua bisa membaca kitab, antum akan banyak temui hal-hal seperti ini, dan ini penting untuk antum mengetahui. Nah, dengan itu antum bisa tenang, oh membacanya seperti ini. Nah, ketika mengetahui bahasa Arab salah sedikit saja maknanya berbeda, tasdidnya hilang maknanya berbeda, matnya tidak ada maknanya berbeda jauh, kan seperti itu. Ana pernah di belakang seorang imam membaca wailul lil musallim, wailul likulli humazatil lumaza allazi jamaa malahu wa addada. Gimana menurut antum? bacaan ini. Hah? Paham antum? Paham enggak? Yang benar gimana? Wail kulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu. Jama'a. Tidak ada mat. Ini al-Imam mengatakan jama'a malahu. Maknanya sudah berbeda. Paham tak ya ikhwan? Jama'a dengan jama'a. Yang satunya mengumpulkan, yang satunya jama'a itu jima'. Nah, ini mengapa para ulama, dan terkhusus ketika itu dahulu tulisan Arab memang tidak seindah sekarang. Entah dari alat tulis, kertas dan penanya, dan juga tulisan itu sendiri. Antum sampai sekarang pun para ulama sebagiannya, kalau antum melihat dalam kitab-kitab bahasa Arab bagaimana mereka memberikan tulisan, tidak bermaksud mengurangi kedudukan mereka, tapi jelek, tulisannya jelek. Nah, antum kalau yang ada apoteker sering membaca tulisan dokter, ya, tulisan dokter terkhusus zaman-zaman, gak tahu kalau sekarang. Gimana dok, masih tulisan dokter sekarang masih rata-rata jelek atau sudah? Kalau dulu tulisan dokter, itu yang bisa membaca hanya apoteker. Terkhusus kalau nulis resep. Itu apa ada maksudnya dok? Nah, sama. Nah, sehingga sangat memungkinkan ketika terjadi salah membaca atau salah menulis. Bagaimana mengatasi ini? Coba selain bahasa Arab gimana kira-kira? Ana pribadi, walaulah kalau antum mengetahui, belum mengetahui ada metode dari bahasa lain yang seperti ini. Ada, antum pernah tahu? Bagaimana mereka mendobet ketika kita dalam buku, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kesalahan ini bisa terungkap dari apa? Ya mungkin karena kita mengetahui artinya atau mengetahui. Tapi kalau misalnya nama seorang yang belum kita kenal, ternyata salah. Gimana cara kita mengetahuinya? Enggak tahu. Ya kan nama asing misalnya. Ternyata salah tulis. Nah, bagaimana kita tahu salah? Enggak tahu. Seperti itu. Nah, adapun bahasa Arab atau tulisan Arab. Nah, sehingga tidak mengherankan. Inna anzalna Qur'an Arabiyan. Nah, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam bahasa Arab. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam diturunkan, diciptakan di tengah-tengah kaum Arab. Dari sini kita mengetahui bahwa jinsul Arab afdal min ghairihim. Jins, ya. Kita sepakat bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sepakat. Tetapi kalau sudah permasalahan al-jins, jenis, nah ini memang ada keutamaannya orang Arab. Jinsul Arab afdal min ghairihim. Nah, karena memang seperti itu. Banyak keutamaannya. Kalau mau jadi orang Arab, nikah dengan antum tahu Nabi Ismail? Ini Abul Arab. Ya, bapaknya orang Arab Nabi Ismail ini. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mayoritas dari orang Arab yang sekarang keturunannya siapa? Ismail. Ismail putranya siapa? Ibrahim. Loh kok bisa Ismail Arab, Ibrahim bukan Arab? Loh Ismail anaknya Ibrahim. Mengapa kemudian Ismail Arab, Ibrahim bukan Arab? Apa rahasianya? Paham ya? Hah? Paham? Karena Ismail menikah dengan perempuan dari kaum Arab. Ibrahim menikahi Sarah, menikahi Hajar, keduanya bukan orang Arab. Nah, sehingga Ismail awalnya sebelum menikah bukan orang Arab. Ya, Ismail sebelum menikah dengan orang Arab bukan orang Arab, karena keturunannya Ibrahim. Menjadi Arab kapan? Dengan perkawinan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Fadal. Salam dengan apakah termasuk apa? Arab. Termasuk Arab. Haram. Haram. Oh, lebih dari 3 kali apakah termasuk haram? Allahu a'lam, yang pasti yukhalifus sunnah. Karena enggak tahu apakah haram atau tidak, tapi menyisih sunnah. Nah, tapi hukum haram Allahu a'lam. Enggak tahu. Hak kita di sana, ya maksudnya gimana? Taib, orang sekarang, orang punya duit, dia berhutang kepada fulan, janjiannya adalah tanggal sekian, maka di tanggal sekian dia harus membayar, kan seperti itu, kurang lebih ya, maksudnya itu seperti itu. Ada hak kita berarti gimana maksudnya? Oh, kepolisian. Nah, terus? Oh ya, lain lagi itu, lain lagi. Kalau sudah masalah ini kata Abu Qais, ini tersangka polisi datang, nah itu selain lagi. Nah. Tapi secara umum kalau itu kan bukan masalah. Ini artinya enggak ada masalah kalau seperti itu lain. Enggak ada masalah kalau seperti itu kondisinya. Ini sekarang kondisi normal, tidak apa, tidak. Ya sekedar ingin bertamu datang seperti itu. Nah, polisi kalau mau nangkap maling enggak usah izin. Ya lari dulu. Hah? Ya karena apa namanya? Lah itu kan nunggak. Biasanya gitu ada prosedurnya ya. Diberitahu dulu, ya kan seperti itu. Ada pemberitahuan. Intinya kalau sudah masalah seperti itu, insyaallah labas, enggak ada masalah. Nah, kebijakan-kebijakan khusus yang memang fadal Dr. Hasan. Nah, ini ada 2 hal pertama yang perlu kita bedakan antara kita sebagai orang yang bertamu dengan pemilik rumah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tamu itu kan jadi tamu ya ketika sudah masuk. Nah, dan ini pun ada biasanya banyak caranya. Baik, yang pertama, kita sebagai tuan rumah, tentunya kita diwajibkan untuk memuliakan tamu. Apabila kita mengetahui, maka mimbabil adab pula ketika kita memang tidak ada kebutuhan atau yang lainnya, ya bukakan, muliakan. Terkhusus apabila tamu tersebut dari jauh, tidak ada yang menjamunya lagi. Seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang bertamu, ya sudah, ini adabnya seperti itu. Ya. 3 kali enggak ada, ya sudah, mau apa lagi? Nah, antum sudah mengetahui, kita sudah mengetahui bersama bagaimana para sahabat ingin mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang lainnya, seorang Ibnu Abbas ingin bertanya kepada Umar bin Khattab, menunggu berhari-hari di depan pintunya. Nah, ya sabar sudah. Sehingga dibedakan kita sebagai tuan rumah dan kita sebagai orang yang bertamu. Yang kedua, kondisi ketika sudah menjadi tamu, artinya dia sudah masuk dalam rumah tersebut, ya itu lain lagi. Dan ini pun dibedakan tamunya. Dan biasanya kalau tamu yang memang sudah kita kenal, ya, dari luar kota atau yang lainnya, ini kan sudah janjian itu lain lagi ya. Nah, dan juga maaf saja, tamu sekedar antar tetangga ingin menyampaikan suatu hal dengan tamu memang dari luar kota jauh, seperti itu. Nah, sehingga dibedakan hal-hal ini, dilihat sikonnya, seperti itu. Jelek-jeleknya enggak dibukakan misalnya, ya sudah, ditunggu, sabar, seperti itu. Nah, barulah. Fadl Abu Dhafar. Ya, salam. Kalau kita mendengar tetap wajib dijawab. Salam. Kalau kita mendengar tetap wajib dijawab. Kalau salam. Hah? Iya, nah. Seperti itu. Itu kan salam itu salah satu bentuk kita minta izin. Seperti itu. Dengan salam. Makanya datang dari riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka ketika itu tidak mengucapkan salam dalam bukan riwayat dari Ar-Rasul tapi dari sebagian sahabat, tetapi dengan mengetuk pintu, seperti itu. Intinya salam kalau kita mendengar wajib untuk dijawab. Nah, tapi masalah diberi izin atau tidak ya perkara lain. Nah, fadlallah azza. Intinya fa idza huyyitum bi tahiyyatin farudduha na au bi ahsana minha. Apabila kalian diberi salam penghormatan maka balas minimalnya yang sama atau yang lebih baik. Itu adab dalam menjawab salam. Tinggal dilihat menjawab itu mana yang lebih, minimalnya sama itu adabnya atau kedudukannya yang lebih menghormati bagaimana. Mungkin tiap sikon berbeda-beda. Nah, tapi adab menjawab salam minimalnya kita balas dengan yang sama atau yang lebih baik caranya. Nah. Nah, kalau anak pribadi, anak minta tolong anak-anak. Nah, anak-anak menemui, ya sudah, minta maaf. Dijawab salamnya, nah, jelas juga, minta maaf. Ya atau misalnya memang kita lagi sakit atau lagi ada kebutuhan, keluar, temui afwan. Ya jangan sekarang ya. Nah, itu gimana? Ya, yang datang ya harus tahu diri juga, seperti itu. Ya intinya. Segala sesuatu itu kalau diselesaikan dengan cara yang baik, seberat-beratnya suatu permasalahan menurut ana ya Allah, ketika kita sampaikan dengan cara yang enak, itu insya Allah ringan. Mudaratnya akan bisa ditekan. Seperti itu. Nah. Ad-darurat tubihul mahdurat. Ad-darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, ya kalau memang betul-betul darurat gimana lagi? Kalau memang betul-betul darurat. Ada maling masuk. Enggak tahu. Ya gimana loh darurat ada maling. Sang pemilik rumah tidur. Sudah. Ya sudah, darurat. Nah. Intinya darurat hukumnya lain. Tapi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak sembarangan terus darurat dengan seenaknya alasan darurat kemudian tidak. Darurat itu ada mikdarnya. Ada batasannya. Batasannya itu ada dua hal yang bisa dipahami. Pertama, batasan darurat itu kita harus ukur sesuai dengan tingkatan kedaruratannya. Contoh simpelnya, makan babi menjadi halal ketika darurat. kapan jadi halalnya ini, kondisi gimana? Ya sudah, yang penting mencukupkan untuk manusia tidak mati. Bukan kemudian paham ya? Ini ad-daurah tuqaddar bi qadariha. Ditakar dengan takarannya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari kaidah yang disebutkan para ulama ad-daurah tuqaddar bi qadariha, darurat itu diukur, ditakar dengan ukurannya, yaitu dari dua darurat. Enggak ada sesuatu yang sifatnya darurat, tapi enggak boleh kemudian dikorbankan untuk darurat yang lebih darurat. Contohnya apa? Nyawa seorang muslim ini sangat berharga, sehingga saking berharganya nyawa ini, diperbolehkan seorang muslim dalam kondisi darurat untuk melakukan sesuatu yang terlarang, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Alaysa kadzalik? Ammar bin Yasir dipaksa untuk melakukan ucapan-ucapan kufur, terucap. Nah, menyesal, akhirnya turun ayat apa itu ayatnya? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang mukrah, dipaksa dalam keadaan darurat, kemudian dia berucap, melakukan perbuatan, tapi hatinya apa? Mutmain dengan iman. Darurat. Boleh melakukan ucapan kufur, perbuatan kufur, dalam rangka menjaga nyawa seorang muslim. Tetapi kalau misalnya nyawa ini kemudian dalam rangka menjaga nyawa ini, untuk kemudian dia dituntut melakukan perbuatan yang sama, dia diancam dibunuh, atau orang tuanya diancam dibunuh, kalau tidak, ini yang tak bunuh. Boleh kemudian kita menuruti? Atau antum dipaksa, kalau kamu gak membunuh dia, kamu tak bunuh. Misalnya. Boleh kemudian akhirnya kita membunuh orang ini? Gak boleh. Siapa yang mengatakan nyawa kita lebih berharga dari nyawa dia? Kamu kalau gak berjima dengan fulana, tak bunuh. Nah, kehormatan. Gak boleh akhirnya kemudian kita berzina dengan perempuan tersebut karena kita benar nih mau dibunuh beneran. Gak boleh. Seperti itu. Nah, ini kondisi kedua dari qa'idah ad-daruratu tuqaddar bi qadariha. Terkhusus kehormatan. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa kehormatan di sini artinya adalah kemaluan perempuan, ini lebih terhormat bahkan dengan nyawa. Dalam fitnah sudah kita dilarang untuk melawan hukum penguasa. Mau di kondisi gimana ya sudah sabar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan hatta sampai dibunuh sabar. Jangan melawan. Dalam kondisi-kondisi fitnah kata Rasulullah SAW, kun maktulan. Jadilah engkau orang yang terbunuh, jangan jadi orang yang membunuh. Fitnah sudah biar. Tapi disebutkan oleh Syekhul Utsaimin dan juga disebutkan oleh sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasatus Syar'iyyah. Ini kondisi berbeda ketika misalnya penguasa berbuat zalim, bukan hanya harta kita yang dirampas, bukan hanya nyawa kita yang dihilangkan, tapi kehormatan putri-putri kita atau istri-istri kita atau bibi kita dan yang lainnya. Maka disebut para ulama, disebut dalam kitab tersebut oleh Syekhul Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Utsaimin dalam syarahnya, sebisa mungkin untuk tidak melawan. Entah sang perempuan ini segera dilarikan atau kasih uang disogok, sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa, dengan sangat terpaksa dilawan. Bukan melawan karena kita ingin melawan penguasa, tapi dalam rangka menjaga kehormatan. Berbeda dengan nyawa. Nyawa sudah berikan aja sudah. Nanti kiamat kita, artinya kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi kehormatan. Nah, barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.